senantiasa mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi nan cerah ini kita bisa bertemu melalui siaran Radio Rasyid ini. Semoga pertemuan kita ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, memberikan faedah yang sebanyak-banyaknya kepada kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi pemahaman yang kita peroleh pada kesempatan pagi hari ini, untuk kemudian bisa diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Pada pagi hari ini kita akan membincangkan satu topik, yaitu terkait dengan masalah menyapa. Topik kali ini diberi kalimat menyapa itu penting. Menyapa dari kata dasar sapa. Sapa adalah perkataan untuk menegur. Perkataan ataupun ucapan untuk menegur seseorang. Menyapa berarti mengajak bercakap-cakap. Atau menyapa berarti bisa pula menegur. Contoh misalnya dalam sebuah kalimat yang teruntai, kalau bertemu dengan teman-temannya ia selalu menegur lebih dulu. Kalimat ia selalu menegur lebih dulu artinya ia selalu menyapa terlebih dulu. Ya. Menyapa adalah merupakan satu bentuk perilaku di mana seseorang melakukan satu bentuk upaya membuka percakapan, membuka bincang-bincang dengan orang yang diajak berbicara. Menyapa dalam dunia pendidikan sangat penting, karena menyapa berarti kita sebagai pendidik, sebagai orang yang membimbing anak-anak, memberikan bentuk ungkapan perhatian, memberikan satu bentuk kata awal untuk terbangunnya sebuah komunikasi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berkunjung ke perkampungan Ansar, beliau menyapa anak-anak. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazurul ansar wa yusallim ala sibyan wa yamsahu ru'usahum. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau ketika berkunjung ke kalangan orang-orang Ansar, beliau memberikan salam kepada anak-anak. Beliau mengusap kepala dari anak-anak Ansar ini. Apa yang diungkapkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita lihat bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada anak-anak. Dan kita memaklumi bahwasannya memberi salam adalah satu bentuk sapaan, satu bentuk ungkapan untuk menunjukkan bahwasannya orang yang memberi salam adalah orang yang memberikan perhatian kepada orang yang diajak bicara atau lawan bicara. Maka apabila kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini mengandung pelajaran yang sangat tinggi terkait dengan masalah sapa menyapa ini. Demikian juga diungkapkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, annahu marra 'ala sibyan, ya, wa yusallim 'alaihim wa tawassallama 'alaihim. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Ya. Anas bin Malik ketika berlalu di hadapan anak-anak, ia memberi salam kepada mereka. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan yang demikian ini. Artinya bahwasannya sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu meniru apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberi salam kepada anak-anak. Ketika Anas bin Malik melewati sekumpulan anak-anak, maka kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyapanya. Dan ucapan dalam sapanya yaitu dengan mengucapkan salam. Maka ini beberapa peristiwa yang bisa kita ambil dari apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Karena salam merupakan satu rangkaian kata pembuka untuk kemudian terjadinya saling sapa menyapa. Sekarang yang perlu kita perhatikan, apa urgensi menyapa itu terkait masalah pendidikan anak? Satu di antara pentingnya kita menyapa kepada anak, bahwasanya dengan menyapa berarti kita memberi perhatian. Dengan menyapa kita memberikan sikap yang hangat kepada anak-anak. Satu contoh misalnya, ketika kita bertemu dengan seorang anak, kita menyapa dengan memberi salam, kemudian dijawab oleh anak itu salam kita. Kemudian setelah itu kita pun bertanya kepada anak, bagaimana kabarmu nak? Bagaimana keadaanmu? Ketika pagi hari kita tanya kepada anak, sudah sarapan atau belum? Kalimat-kalimat sederhana ini, nampaknya adalah kalimat-kalimat yang biasa. Nampaknya kalimat-kalimat yang merupakan kata-kata keseharian. Tetapi meluncurnya kalimat-kalimat itu memberikan athar, pengaruh kepada jiwa anak. Apa di antara pengaruhnya? Di antara pengaruhnya bahwasannya ia mendapatkan kehangatan dari orang yang mengajaknya berbicara. Seorang anak merasa keberadaannya diakui. Seorang anak merasa keberadaannya diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Dan ini merupakan satu bentuk penghargaan terhadap keadaan dirinya. Coba bayangkan manakala kita acuh tak acuh terhadap anak. Kita melewati anak-anak, kita diam. Kemudian kita bertatapan dengan anak pun, kita diam. Maka apa yang akan terjadi antara diri kita dengan anak-anak? Tentu komunikasi yang demikian adalah sebuah komunikasi yang tidak sehat. Dan disinilah letak pentingnya arti menyapa di dalam dunia pendidikan. Menyapa juga memiliki urgensi dalam membangun komunikasi antara pendidik dengan anak didik. Menyapa berarti membangun relasi antara seorang murabbi, orang tua, ayah, ibu dengan anak-anaknya. Karena sesungguhnya komunikasi itu dibangun atas dasar awal kata. Ketika awal kata menunjukkan kehangatan, ketika awal kata menunjukkan perhatian dan penghargaan kepada orang yang kita ajak bicara, maka komunikasi itu pun akan terbangun, diawali dengan sesuatu yang baik. Membangun komunikasi antara pendidik dengan anak sangat penting. Jangan sampai kemudian komunikasi itu kita bangun secara dadakan ketika kita menghadapi masalah yang muncul pada diri anak. Ketika anak bermasalah baru kemudian kita membangun komunikasi dengan anak. Ketika anak mengalami permasalahan-permasalahan yang rumit, kemudian kita sebagai pendidik atau kita sebagai orang tua baru berusaha untuk mendekati anak. Yang demikian ini adalah langkah yang bisa kita katakan sebagai langkah yang terlambat. Justru komunikasi itu harus kita bangun sedini mungkin, sehingga kemudian seorang anak merasa dekat dengan diri kita. Sehingga kemudian seorang anak ketika ia menghadapi masalah-masalah berani curhat, mencurahkan perhatiannya kepada kita, mencurahkan isi hatinya kepada kita. Itu bisa terjadi manakala komunikasi terbangun secara baik. Oleh karena itu, menyapa adalah merupakan awal dari terbangunnya sistem komunikasi antara orang tua dengan anak, antara pendidik dengan anak-anak didiknya. Urgensi lain dari menyapa, dengan menyapa terungkap keramah tamahan. Anak merasa dihargai dan anak bisa merasakan bahwasannya orang yang menegur itu adalah orang yang ramah. Dan ini adalah bentuk pendidikan kita, bentuk mendidik kita kepada seorang anak. Dengan kita menegur terlebih dahulu seorang anak, berarti kita menunjukkan keramah tamahan, kita menunjukkan senyum yang ada di wajah kita, kita tunjukkan raut muka yang sedemikian enak untuk dipandang. Dengan demikian kita memberikan contoh bagaimana bertegur sapa dengan sesama manusia. Kita memberikan keteladanan bahwasannya inilah yang harus kalian lakukan ketika bertemu dengan sesamanya, terlebih dengan sesama muslim, sesama salafiyin, keramah tamahan ini hendaknya ditunjukkan dengan sebaik-baiknya. Maka ketika seseorang menyapa, berarti ia mengungkapkan keramah tamahan, dan ungkapan keramah tamahan ini menjadi modal untuk kemudian terjalinnya silaturahmi, terjalinnya keakraban, terjalinnya kedekatan antara satu dengan lainnya. Urgensi menyapa pun bisa menjadi wahana untuk memupuk jiwa tawabu, karena seseorang yang menyapa terlebih dahulu itu menunjukkan kerendahan hatinya, menunjukkan jiwa tawabunya, betapa ia berupaya untuk bisa menegur, bercakap terlebih dahulu. Menyapa juga bisa untuk membangun jiwa silaturahmi, ya, karena sesungguhnya sapaan yang penuh kehangatan, sapaan yang penuh dengan cita rasa persahabatan akan memberikan ikatan batin, akan membangun ikatan emosional antara diri kita dengan orang yang kita sapa. Urgensi menyapa lain yaitu menepis jiwa egois dan sombong, karena sesungguhnya seseorang yang tidak pernah menyapa orang lain tentu akan ada penilaian dari orang lain tersebut. Kok orang itu sombong sekali? Kok orang itu angkuh sekali? Kok orang itu tidak menegur? Bukankah kita berada di hadapannya? Bukankah ia melihat diri kita? Demikian kata-kata yang penuh nuansa negatif itu akan diberlakukan kepada orang-orang yang enggan untuk menyapa.